dengan rezeki yang Allah SWT turunkan di muka bumi seperti hujan. Sehingga hujan ini bukan akibat dari munculnya bintang-bintang tertentu, namun datangnya hujan, turunnya hujan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang bahasanya sok intelek memang keliru. Bahkan seolah-olah meniadakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terjadi gempa bumi, ini karena ini dan itu. Lupa terhadap apa? Semuanya datang dari Allah SWT. Kenapa fenomena alam ini dan itu? Lupa dengan menyebut Allah SWT. Pada adanya fenomena ini, fenomena itu, bergeseran ini, bergeseran itu, semuanya itu datang dengan kehendak Allah SWT. Dan alam tidak bisa dia bergerak seenaknya saja tanpa ada izin dari Allah SWT. Karena makhluk semuanya di tangan Allah SWT, di bawah izin Allah SWT. Tidaklah bumi itu bergetar, bergoncang, bergeser, tidak bisa mereka, kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala ghala, dan juga tidak ada ghal. Ghal ada setan yang bisa menyerupai manusia, menyerupai bentuk. Kadang hewan, kadang manusia, kadang yang lainnya. Maka yang ditiadakannya adalah bahwasanya makhluk-makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Manfaat dan madarat tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menampilkan zatnya. Setan sebenarnya tidak ada. Ini masalah. Setan ada. Mereka ada. Nah, adanya Ramet, Indro, misalnya, pocongan, ada. Mau bukti? Banyak orang yang telah melihat ya. Apa kita masih akan apa menyanggah? Itu enggak masuk akal. Apakah sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak realita? Realita. Seseorang yang terkena sandat misalnya, perutnya memasukkan jarum, benda-benda yang tajam. Mungkin secara kedokteran tidak terlihat, namun dia merasakan dan kelihatan benda-benda tersebut realita. Sehingga tidak mesti apa-apa yang tidak bisa dikotikkan dengan akal kemudian kita dustakan. Karena seperti sandal, sihir dan sebagainya adalah perbuatan setan. Sekarang realitanya saja ya, kalau seseorang lihat reyak ya, makan apa itu? Reyak makan apa? Beling. Kalau orang biasa tidak kemasukan setan, coba makan. Sebetul lagi paling dua ke rumah sakit ya. Tapi yang reyak dengan wena. Ini menunjukkan bahwa sehatannya setan itu ada. Walaupun secara akal, secara indera, panca indera tidak bisa dikutipkan. Sehingga Rasulullah SAW bukan meniadakan zatnya, namun meniadakan pengaruh-pengaruhnya. Karena tidak ada yang bisa membuat madarat, manfaat dan madarat, mendatangkan madarat, mendatangkan manfaat, kecuali dari Allah SWT. Kalau seandainya seseorang melihat misalnya seperti gendruwo, pocong, maka mungkin sebagai senagung-nagung saja. Tidak akan bisa memberikan masyarakat. kecuali kalau sesuatu telah digabung dengan apa? Digabung dengan sihir. Ini lain. Lain. Karena bisa jadi manusia ingin membunuh seseorang dengan menggunakan jin, bisa. Bisa sekali. Seperti santetnya. Jika pengaruh seperti apa sihir ini benar-benar sihir itu bisa benar-benar bisa menyakiti orang, bisa membuat gila orang, bisa membuat kematian karena mereka berserikat minta bantuan dengan para setan. Kalau saya mengulang cara asal ijmali keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Lama kanatil jahiliyatu tahiyu bikasiri minal khurafati wal awham aratila tastanidu ila burhan aradat islam ayyattaki ayyattaki. Ayyakiyah adba'ahu min dalikal abatin. Dan kalau zaman jahiliyah ini terdapat banyak sekali perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Cerita-cerita jin setan khurafat. Misalnya seperti cerita Dewi Sri misalnya, khurafat. Cerita Nyi Roro Kidul. Ini cerita-cerita orang yang berhubungan dengan setan jin. Marak di zaman jahiliyah. Wal awham sesuatu persangkaan-persangkaan yang salah, yang tentunya biasanya tidak bisa atau tidak ada sandarannya disandarkan kepada suatu petunjuk. Orang-orang jahil yang mengatakan ini dan itu karena pengaruhnya dan itu, maka tidak ada sandarannya dari petunjuk Allah SWT. Karena zaman jahiliyah adalah zaman yang lepas dari yang petunjuk. Kita pula petunjuk para nabinya. Maka Islam bertujuan apa? Untuk membersihkan bagi para pemeluk-pemeluknya dari kebatilan-kebatilan yang mereka sangka atau mereka yakin, termasuk dari perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya penyakit menular, tiarap, hama, pengaruh burung hantu, sofar atau pengaruh dari bintang atau pengaruh dari makhluk halus. Fa'angkara makana ya'takiduhul musyrikuna min hadhil asya al-mazkura fil hadis wa ba'duha nafa wujudaha aslan qattiyara wa ba'du akhar nafa ta'sirahu li nafsi. Maka Islam mengingkari keyakinan-keyakinan kaum musyrikin pada perkara-perkara yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Sebagiannya memang apa? Islam menafikan keberadaan atau wujudnya secara asli tidak ada, seperti tiarah. Tiarah hanya apa? Hanya sangkaan-sangkaan saja. Hanya dhan. Karena dhan ala yabni minal haqqi syai'an. Karena dhan, persangkaan tidaklah memberikan kemanfaatan bagi seseorang, karena tidak di atas ilmu. Dan awham adalah tentunya perusahaan-perusahaan yang salah, yang tidak terbimbing dengan ilmu. Atau di dalam hadis tersebut meniadakan sebagiannya, namun tidak memang menetapkan adanya materinya, namun tidak namun menafikan adanya pengaruh-pengaruh yang ada pada materi tersebut, seperti penyakit menular. Penyakit menular tidak bisa menular kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak ada pengaruhnya kecuali dengan izin Allah SWT. Li'annahu la ya'ti bil hasanati illallah wa la yadfa'u sayyi'at illallah. Karena tidak akan kebaikan itu datang kecuali Allah SWT yang mendatangkan, dan tidak ada yang bisa melindungi dari kejahatan kecuali Allah SWT, memberikan kejahatan kecuali Allah SWT. Kalau seandainya Allah SWT ingin menguji manusia dengan perantaraan makhluknya, bisa. Karena Allah SWT zat yang selalu menguji hamba-hambanya. Seperti orang-orang yang beriman diuji dengan apa? Keberadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka selalu apa? Selalu memberikan makar, memberikan madarat kepada kaum muslimin. Maka semuanya itu kehendak Allah SWT untuk menguji keimanan kaum muslimin. Begitu juga orang-orang yang bisa atau memberikan kemadaratan dengan perantaraan jin dan syaitan, bisa. Kenapa? Kehendak Allah SWT, diizinkan oleh Allah SWT, diizinkan oleh Allah SWT dalam rangka apa? Semuanya adalah ujian. Seorang mukmin, seorang yang berislam, kemudian terkena pengaruh sihir atau dikuasai oleh syaitan, maka bisa. Karena semuanya itu datang dari kehendak Allah SWT. Dan tentunya ujian-ujian itu tidaklah bisa menerpa seseorang kecuali tentunya di sana ada jalan keluar yang telah Allah SWT bimbingkan dengan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti bagaimana mengatasi sihir, bagaimana mengatasi gangguan jin dan setan, bagaimana mengatasi gangguan orang-orang kafir, munafik dan musuh-musuh Islam. Telah ada. Kalau syarih rahimahullah ta'ala al-fa'awad, fa'awad pada faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, Allah yang pertama, anna amrah la ta'addi binafsiha wa innama biqadarillahi wa qadarihi. Sesungguhnya penyakit-penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya, dan hanyalah bisa menular tentunya dengan kehendak Allah SWT atau keputusan Allah SWT dan juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Tidak menafikan adanya sebab-sebab gitu. Ini adalah penyakit menular, saya pasrah saja, enggak seperti itu. Tapi apa? Dengan mengambil sebab-sebab, bagaimana caranya agar dia tidak terkena penyakit menular. Misalnya dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ini salah satu cara saja. Ada pun orang tertimpa atau tidak tertimpa, maka semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentunya hanya sebatas ikhtiar saja, berusaha saja. Asal yang ebatal tatayyur wa taksiru. Yang kedua, ditiadakannya tatayyur, berprasangka menyadarkan segala sesuatu kebaikan dan keburukan datang dari makhluknya. Dan pengaruh-pengaruh tatayur ini tidak ada pada hakikatnya. Tatayur sendiri tidak ada, pengaruhnya juga tidak ada. Kenapa? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan dan keterkaitan tatayur. Burung hantu dihubungkan dengan kematian, tidak ada. Tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya. Sehingga tentunya orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari Tauhid, mereka tertimpa penyakit tatayur. Orang-orang kafir, orang-orang jauh yang jauh dari Islam, mereka terkungkung dan terkena penyakit tatayur. Sehingga kehidupannya apa? Takut, sempit. Mau ke sana, mau ke situ, harus apa? Ngitung-ngitung dulu. Ini hari apa ini? Semakin apa? Dipersempit dengan keyakinan mereka, tidak langkah mereka menjadi sempit. Asal saya betalu zamin jahiliya fi tiyail hamah. Batalnya persangkaan orang-orang jahiliyah tentang apa? Tentang anggapan sial dari burung hantu, pengaruh burung hantu atau burung-burung lainnya, tidak hanya burung hantu. Maka semua perkara-perkara sebenarnya adalah batil. Marah kemarin jalan ake. Kalau hijau maknanya seperti ini, pengang begini, kuning pengangnya begini, begitu, hitam, putih, maknanya sebenarnya tatayur. Apa pengaruhnya batu dengan kesejahteraan dan kemadrotan manusia yang ada? Tatayurnya orang yang memelihara ikan lohan. Ada yang apa buat tatayur? Kalau melihara ikan lohan akan mendatangkan keuntungan. Mungkin bukan hanya ikan lohan saja ya, lele, gurami bisa kalau dijual atau ternak. Bukannya lohan saja. Arab ya betul tasya'um bi syahri sawab, batalnya anggapan sial bulan Safar, bulan Safar. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu. Sehingga kita tidak ikut-ikutan hari naas, bulan naas, tanggal naas. Ya. Naas atau tidak ini tergantung orang dan pelakunya. Pelaku baik atau jelek. Di bulan apa saja, di hari apa saja, kalau dia berbuat baik maka buahnya akan baik. Di bulan apa saja, di hari saja, walaupun di bulan mulia namun dia berbuat kejelekan juga nanti akan perbuatan kejelekan juga. Ada pun bulan-bulan yang mulia, di sini Allah SWT syariatkan ada bulan-bulan yang mulia. Maksudnya bulan-bulan adalah bulan yang di sana bila seseorang beribadah di bulan itu, maka Allah SWT lipatkan dengan pahalanya, yang mengandung banyak sekali ganjaran-ganjaran yang tidak ada di bulan lain. Maka ini bulan mulia, ini ada syariatnya seperti ini, seperti bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Ada pun bulan siang ada. Al-Fatihah ibtalu ma za'amahu ahlul jahiliyah fil ghailan. Batilnya apa yang disangkakan oleh orang-orang jahiliyah tentang ghailan, makhluk halus, jin, setan yang merubah-rubah bentuk. Kalau matarinya memang ada pun pengaruhnya membuat ini dan itu, maka tidak ada. Sehingga untuk mengatasi gangguan mereka, kalau mereka ganggu, nakut-nakuti, maka cukup kita berzikir, berdoa, berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup untuk membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan mereka, bahkan kejahatan para makhluknya. Semacam zikir atau doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca doa ini, maka tidak akan bisa termadharati orang-orang yang akan membuat kejelekan atau seluruh makhluk yang akan membuat kejelekan kepada dirinya, karena dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadisi lil bab, kesan hadis ini terhadap bab haitsu dalil hadis ala ibtalit tatayyur, di mana hadis ini menunjukkan atas batilnya keyakinan tatayyur, menganggap siap keberuntungan datang dari makhluk-makhluk. Nah, sahabat dalam hadis ini, tafsiran hadis ini terhadap tauhid. Haitsu abdal hadis at-tayyib i'anahu ta'liqul qalbi bi ghairi la yuhada syirkun bi. Di mana hadis ini membatalkan keyakinan tatayyur, peranggapan sial, karena adanya benda-benda tertentu. Karena keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menghubungkan hati mereka dengan selain Allah SWT. Kebaikan dan keburukan bukan datang dari mereka, datang dari Allah SWT. Maka keyakinan tatayyur adalah keyakinan kesyirikan. Mulahadza sebagai pernyataan. Al-jam'u baina hadisi la adwa wa hadisi fir minal majzum kama tabiru minal asad anna qawlahu fir minal majzum amrun bitawaki al-asbab allati qad takunu sababan lil marad. Wa amma qalu la adwa fa huwa nafsu li ta'siriha bi nafsiha. Sebagai pelajaran menggabungkan hadis la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini di sana juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fir minal masjid kama tafiru minal asad. Larilah engkau atau jauhilah engkau dari majdum, penyakit lepra, penyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa, lari dari macan. Maka apa? Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fir minal majdum, larilah kalian dari penyakit lepra atau penyakit yang menular. Inilah perkara yang apa? Perkara mengambil sebab-sebab agar seseorang terlindung dari penyakit tersebut. Maka tidak mengapa mengambil sebab-sebab agar seseorang tidak terkena lepra, maka bagaimana caranya tidak menyentuh orang yang terkena lepra. Atau jangan mendekat dengan orang yang terkena penyakit kusta. Maka mengambil sebab tidak mengapa. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwa, tidak ada penyakit menular, maka yang diadakan adalah mengarah dengan sendirinya. Karena tidaklah penyakit ini bisa menular sendiri. Menularnya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengambil asbab agar seseorang tidak terjangkit penyakit, maka sesuatu yang syar'i. Sesuatu yang syar'i. Dan ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yujibuni al fa'lu. Qalu wa ma al fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada tiyarah, anggapan sial, karena benda-benda tertentu. Yoji bunir paklu, bahkan yang mengherankanku atau menyenangkanku adalah al-paklu. Maka para sahabat berkata, wa paklu, apakah itu paklu? Kalau al-kalimatus taibah, itu kalimat yang baik. Al-fa'lu huwa ma yahdusul insan min al-farah wa surur min sawdi yasma'hu al-khan tajri alaihi yu'ammalu minha al-khair wa nahwi dhalik. Afa'ala yaitu perkataan seseorang karena muncul dari kesenangan, dari kegembiraan, karena mendengar apa yang dia dengar, atau karena dia telah melihat hal-hal yang sedang berlangsung, kemudian dia berharap hal atau apa yang dia dengar diharapkan sebagai kebaikan. Maka ini adalah fa'al. Misalnya optimis. Ya, optimis. Misalnya orang yang optimis ya, berpengharapan baik, mendengar berita, mendengar hal sesuatu, kemudian dia optimis dan berharap kebaikan, maka ini adalah fa'al. Misalnya seseorang yang dikabari ada si fulan terkena ini dan itu, kemudian dia optimis, insyaallah khair, tidak apa-apa, semoga dengan ujiannya menjadi kebaikan, ya optimis, semoga diampuni dosa-dosanya. Ada perkataan optimis. Qala syarih rahimahullah ta'ala asyarhu ijmali keterangan global dalam hadis tersebut, lamma kana khairu wa syarru kulluhu muqaddarun min Allah, nafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis ta'sir al-adwa bi nafsiha wa nafa wujud ta'sir al-atiyarah lima, kebaikan dan kejelekan seluruhnya telah diberikan oleh Allah SWT. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan di dalam hadis ini tentang pengaruh penyakit menular dengan sendirinya, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan adanya wujud pengaruh atau yur tersebut. Wa aqarat tafa'al wastahsanahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan apa menganjurkan untuk tafa'al, optimis dan berbaik sangka, dan berbaik sangka. Wa dzalika li anna tafa'al husnu dan billah, karena tafa'al atau optimis ini bentuk apa, bersangka baik kepada Allah SWT. Wa khawis lihiman ala taqiqil murad, dan apa, mendorong dirinya untuk lebih semangat melakukan apa-apa yang dia inginkan atau dia tujui, dia tahu akan capai. Pihak kesit tatayu tatayur pada sama, berbeda atau kebalikan dengan tatayur atau tasawum. Kalau tatayur dan tasawum ini akan apa, menimbulkan orang itu pesimis. Orang mau mancing lihat ular, aduh, apa kalau ular itu? Akhirnya apa? Pesimis, pulang saja. Tapi kalau optimis, nah, itu Niatlah karena insyaallah tidak ada pengaruhnya. Semoga mancingnya banyak, mendapatkan ikan yang banyak. Sehingga kita justru dianjurkan untuk optimis. Apa-apa faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut? Al-awal, al-ula yang pertama, nafiyu ta'sir adwa binafsiha. Ditiadakannya pengaruh penyakit menular dengan sendirinya. Asalnya nafiyu ta'sir tiara bil-kuliyah. Yang kedua, ditiadakannya pengaruh tiara itu sendiri seluruhnya tidak ada. Bahkan tiara itu juga tidak ada. Karena hanya apa? Hanya semacam dam-dam yang jelek, prasangka-prasangka yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang menjadi pesimis. Asalisah istihbab tafa'ul. Yang ketiga, dianjurkan untuk tafa'ul atau optimis. Munasabat hadis bab kesan hadis terhadap bab haitsu dalalatul hadis ala ibtalit tiara. Di mana hadis ini menunjukkan atas batalnya tiara. Peranggapan ya, huruf dikaitkan dengan benda-benda tertentu. Munasabat hadis dalalatul tauhid kesan hadis terhadap tauhid. Es angkara hadis at-tiarata wa dzalika li anha ta'liqul qalbi lil qalbi ghairi lahi wa hadza syirkun bihi. Di mana hadis ini mengingkari tiara, karena tiara ini bentuk keterkaitan hati dengan selain Allah SWT, maka ini bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.